بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita sudah menyelesaikan membaca tiga hadis pada bab Kitabul Khawarij. Pada hadis yang ketiga, Nabi SAW menjelaskan tentang ciri yang ada pada orang-orang Khawarij generasi awal, di mana mereka punya kebiasaan tahlik, yakni menggundul rambut-rambut mereka. Dan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW merupakan salah satu di antara tanda nubuah beliau, karena beliau memberitakan tentang sesuatu yang belum terjadi, ya, dan kejadian sebagaimana yang beliau beritakan. Jadi kita masuk hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني beliau salah seorang di antara guru al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa tidak pernah terkumpul tulab dalam jumlah yang demikian banyak sebagaimana berkumpulnya mereka di hadapan Al-Imam Abdul Razak Sanani. Dan di masa kita, ya, juga pernah berkumpul tulab dalam jumlah yang demikian banyak, ya, di masa Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Guru beliau Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, beliau mensifati tentang Syekh Muqbil dengan sebutan ni'matul syekh atau ni'mat syekh wa ni'mat talib, ya. Ya, sebaik-baik syekh, sebaik-baik guru dan sebaik-baik talib. Nah, beliau termasuk di antara yang berguru kepada Al-Imam Al-Albani dan termasuk di antara yang menjadi imam ahli hadis di masa kita. Kata beliau, qala akhbarana Ma'mar Ma'mar ibn Rashid an Qatadata Qatadah ibn Di'amah an Anas, ini Anas ibn Malik, jika dimutlakan Anas, yang dimaksud Anas ibn Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahwahu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni matan hadis dalam sanad ini semisal dengan yang sebelumnya. Qala, beliau bersabda, simahumut tahlik wa tasbid, bahwa penampilan atau sifat mereka, ya, adalah at-tahlik wa tasbid. Ya, at-tasbid disebutkan oleh Imam Abu Dawud, ya, isti'salu syar, ini dihabiskannya rambutnya, ya, sampai tidak tersisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytumuhum fa'animuhum. Apabila kalian melihat mereka, fa'animuhum. Mana animuhum yani uktuluhum. Maka bunuhlah mereka. Tapi di sini menunjukkan bagaimana tegasnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka dikarenakan kerusakan dan kejahatan yang dimunculkan oleh mereka. Pada hadis berikutnya kata Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Katsir qala haddatsana Sufyan ibn Sa'id الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن حيثمة لري حيثمة عن سويد ابن غفلة dari سويد ابن غفلة terkait dengan سويد ابن غفلة dinukilkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sedikit biografi beliau dalam syarah hadis ini. Bahwa beliau rahimahullah datang ke Madinah, ya, datang ke Madinah di hari dikuburkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya bahwa kesungguhan beliau untuk bisa menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak tercapai. Ini yang diistilahkan oleh para ulama kada an yakuna sahabiyan. Jadi hampir-hampir ya dia menjadi sahabat. Baik. Beliau rahimahullah termasuk di antara yang diberi umur panjang. Sebutkan dalam biografi beliau, beliau berumur sampai 130 tahun. Ya. Nah, dalam usia 120 tahun ya, itu masih mengimami salat tarawih ya, dan salat tarawih di masa itu jangan ditanya panjangnya ya, seperti itu. Taib, jika ini menunjukkan tentang bagaimana yakni karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Suwaid ibn Ghafalah ini dalam usia yang demikian yang mungkin rata-rata di zaman kita tidak mencapai usia tersebut ya. Namun beliau masih diberikan kemampuan untuk memimpin sholat tarawih. Baik. Qala, kata beliau, qala Aliun. Yani yang dimaksud ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali, "Idza haddatsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithan fala an ukhira min as-sama'i ahabu ilayya min an akdhiba alayhi wa idha haddathtukum fima bayni wa baynakum fa innamal harbu khad'atun." Kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, jika aku berbicara kepada kalian ya dengan sesuatu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku jatuh ya dari langit itu lebih aku sukai dibandingkan aku mengadakan kedustaan atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Jadi ini digambarkan bahwa seandainya ya jatuh dari langit dan tidak dibayangkan bagaimana rusaknya ya keadaan seorang jatuh dari langit ya. Ini lebih beliau sukai dibandingkan mengada-adakan kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza haddatsukum fima baini wa bainakum, adapun jika aku ya berbicara kepada kalian ya dalam perkara antaraku dengan kalian, fa innamal harbu khada'ah, maka sesungguhnya ya perang itu padanya ada khada'ah ya, ada tipu daya. Baik. Terkait dengan makna fa innamal harbu khada'ah ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa hal yang demikian termasuk di antara siasat atau taktik peperangan. Jadi menampakkan sesuatu yang dimaknai berbeda ya oleh pihak musuh dengan apa yang kita maksudkan. Ya. Dan ini ya, telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tatkala pelaksanaan apa yang dikenal dengan Umratul Qadha, di mana mereka orang-orang Quraisy saling berkata di antara mereka yang disebutkan dalam Sahihain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata sebagian mereka, akan datang kepada kalian kaum yang mereka tubuhnya lemah ya dikarenakan ya, diserang oleh humma Madinah, demam ya Madinah ya. Artinya ini sebagai suatu bentuk ucapan untuk nanti ditujukan untuk mengejek ya Rasulullah dan para sahabat yang akan melaksanakan Umratul Qadha. Ucapan mereka ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya dan memberikan pengarahan kepada mereka ya bahwa ketika tawaf nanti ya diperintahkan untuk melakukan ramal. Ya, ramal artinya ya, langkah cepat dan pendek-pendek antar langkahnya tersebut. Jadi pada tiga putaran pertama terkecuali antara ya yakni rukun yang sebelum Hajar Aswad ya, rukun Yamani dan rukun yang itu ada Hajar Aswad. Maka pada posisi ini diperintahkan mereka untuk berjalan. Baik. Nah, tujuannya apa? Untuk menunjukkan kepada mereka ya bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar. Ya, bahwa mereka para sahabat setelah terkena humma Madinah itu menjadi lemah tubuh mereka. Dan kenapa Nabi ketika itu memerintahkan ya hanya tiga putaran saja dan ya pada posisi antara dua rukun tersebut ya diperintahkan untuk berjalan, ini karena rasa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, karena romel ini kan butuh ya tenaga yang lebih kan seperti itu. Adapun di luar itu anak siapa? Duduk. Duduk. Ya. Mereka orang-orang Quraisy ini mengambil posisi untuk bisa melihat bagaimana para sahabat ini tawaf, ya, pada posisi yang antara dua rukun tadi tidak terlihat. Makanya Nabi memerintahkan pada posisi ini untuk jalan. Nah, ketika mereka melihat bagaimana, yakni para sahabat gesitnya ketika melihat mereka tawaf tersebut, ya, sebagian mereka mengatakan, ya, yakni bahwa kaum muslimin, ya, bergerak seperti kijang katanya. Ya. Ayo. Nah, kemudian pada peristiwa Hajjatul Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melakukan ini bersama dengan para sahabatnya, dan beliau satu putaran, dalam artian tiga putaran penuh itu tidak ada di situ jalan. Artinya apa? Ya, bahwa meskipun illah, yakni dilihatnya orang-orang atau dilihatnya oleh orang-orang musyrik itu sudah tidak ada, namun ramal ini sesuatu yang disyariatkan pada tawaf ketika datang ke Makkah pertama kali. Ya, dalam satu perjalanan itu artinya. Baik. Dan ini juga dilaksanakan di masa kita sebagaimana yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada Hajjatul Wada dalam rangka untuk mengingat, ya, tentang apa yang telah dilalui oleh generasi awal kita. Baik. Nah, ini contoh di antara khada'ah. Ya, demikian juga yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib dalam sebagian biografi beliau. Ketika beliau hendak mubarozah, mubarozah itu perang tanding. Ya, biasa perang di zaman dulu, ya kan, sebelum samuk perang itu biasanya didatangkan jagoan-jagoannya seperti itu. Baik, ya, ketika Ali keluar, yakni untuk berhadapan dengan musuh, ya, salah satu musuh berjalan mendekati, kata Ali, "Loh, ya, saya kan mau bertanding dengan satu orang saja." Nah, rupanya musuh ini mengira ada temannya yang mengikuti, ya. Begitu dia nengok ke belakang, ditebas, ya, seperti itu. Itu namanya khada'ah, tipu daya. Baik. Kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, aku mendengar. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib memberikan pendahuluan tentang bagaimana, yakni bahayanya mengada-adakan sesuatu disandarkan kepada Nabi, dan itu perkara yang, ya, seandainya dijatuhkan dari langit lebih yang dipilih oleh beliau dibandingkan harus berdusta atas nama Nabi. Kemudian setelah itu beliau tegaskan lagi bahwa beliau betul-betul mendengar apa yang akan beliau sampaikan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan lewat perantara. Beliau bersabda, ya'ti fi akhiriz zaman, akan datang di akhir zaman qaumun, yakni sekelompok orang, hudasaul asnan, di antara ciri mereka, ya, orang-orang yang masih muda usianya. Oleh karena itu ketika Ibn Abbas, ya, bertanya kepada mereka, orang-orang Khawarij di Haruriyah, siapa di antara kalian yang pernah, ya, bersahabat dengan Nabi, tidak ada di antara mereka yang mengaku, karena memang, ya, mereka dari sisi ini jujur. Jadi artinya mereka orang-orang baru, ya, muda usianya. Kemudian sufahaul ahlam, ya, akal-akal mereka safih, yakni kurang di dalam pertimbangannya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin, yakni ini merupakan sifat yang keumuman terjadi pada anak-anak muda, ya, punya semangat namun kurang dalam pertimbangannya. Dan termasuk yang disebutkan oleh para ulama termasuk dari golongan Khawarij itu Haddadiyah, ya. Kalau di masa kita ada kelompok namanya Haddadiyah yang murojaah lagi, ya, pengikut Mahmud al-Haddad al-Misri. Nah, termasuk di antara sifat mereka dengan, ya, kesafihannya, ya, bahasa halusnya dungu begitu, itu kan melecehkan keilmuan para ulama, ya. Ketika mereka mengetahui Al-Hafidz Ibnu Hajar terjatuh, ya, dalam kekeliruan pada sebagian permasalahan akidah, ya, mereka menyatakan, ya, bahwa Fathul Bari itu, ya, dibakar saja. Baik. Jadi sifatnya demikian, melecehkan keilmuan para ulama. Dan itu juga termasuk yang muncul ucapan itu dari tokoh yang Musafiqah, ya. Masih ingat mungkin ketika dia membawa lembaran-lembaran yang dianggap itu sebagai bukti, ya, ke hadapan Syekh Rabi. Ya, setelah dibaca oleh Syekh Rabi, ya, satu persatu beliau menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan, ya, kebenaran tuduhan yang kau lancarkan kepada para, ya, tulab tersebut. Apa jawaban dia? Ya, sa'uriduha, ya, ala uqola, ya, saya akan tunjukkan lembaran-lembaran ini kepada al-uqola, orang-orang yang berakal. Ya. Sampai kata Syekh Rabi, manil uqola? Siapa, ya, orang-orang yang berakal itu? Kan dia secara tidak langsung kan menganggap Syekh Rabi, ya, sebagai imam di masa kita, terkhusus dalam bidang jarh wa ta'dil, dianggap tidak berakal, kan, seperti itu. Ya, ini contoh sifat orang-orang Khawarij, ya, dari masa ke masa demikian meremehkan ahlul ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka berkata dengan ucapan sebaik-baik makhluk, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairil bariyah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana sudah disinggung pada yang sebelumnya, ya, mereka mengucapkan ucapan yang baik, ya, mereka ahli baca atau, ya, kesehariannya sungguh-sungguh dalam baca Al-Qur'an. Namun mereka tidak memahami apa yang mereka baca tersebut. Yamrukuna minal Islam. Mereka lepas dari Islam ini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Sebagaimana lepasnya anak panah dari sasarannya. Ya, saking kencangnya. Ini juga menunjukkan bahayanya sikap ghulu, ya, sikap berlebih-lebihan yang tanpa, ya, bimbingan yang seperti itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Di mana keimanan mereka itu tidak melampaui, ya, tenggorokan mereka. Artinya, ya, keimanannya yang ada adalah keimanan lisan semata. Ya, tidak sampai kepada hati. Fa aina malakitumuhum faqtuluhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimanapun kalian jumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Fa inna qatlahum ajrun, ya, liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena sungguhnya, ya, pembunuhan terhadap mereka, ya, padanya ada pahala bagi siapa yang membunuh mereka di hari kiamat nanti. Baik. Ini hadis yang kelima. Hadis berikutnya panjang ya. Cukupkan ya. Baik, ya. Kita cukupkan insyaallah masih ada dua hadis berikutnya dan syarah dari Al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.